apakah ziarah kuburan itu disunnahkan? Dan apakah ziarah itu boleh dikhususkan hanya menziarahi keluarga atau seluruh kuburan dimanapun tempatnya? Kalau itu masih kuburan kaum muslimin, tolong penjelasannya dengan dalil-dalil. Jadi masalah menziarahi kuburan ini dianjurkan, dalam artian dibolehkan, khususnya bagi para lelaki. Adapun bagi para wanita tidak dianjurkan bersering-sering menziarahi kuburan, tidak dianjurkan. Sebab telah datang hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan para wanita untuk sering-sering menziarahi kuburan. Namun sekali-kali jarang, ya, hadis-hadis menunjukkan bolehnya, wallahu taala alam. Adapun dalam masalah menziarahi kuburan secara umum diperbolehkan. Dalam riwayat Imam Muslim, Bukhari Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Kuntu nahaitum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukum al-akhirah." Dahulu aku melarang kalian dari menziarahi kuburan, silakan kalian menziarahinya. Yang demikian itu mengingatkan kalian terhadap akhirah. Sehingga ini menunjukkan bolehnya. Ya. Dan yang diziarahi itu kuburan. Kuburan apa saja? Ya. Mau menziarahi kuburan keluarga, silakan. Mau menziarahi kuburan selain keluarga pun boleh. Mau menziarahi kuburan muslim, silakan. Ingin menziarahi kuburan orang kafir, boleh. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menziarahi kuburan ibunya yang dalam keadaan kafirah, dalam riwayat Imam Muslim. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa menziarahi kuburan itu intinya adalah at-tadhkiru bil akhirah, mengingatkan akhirah, bukan untuk, ya, datang membawa air dengan membawa bunga-bunga yang masih segar lalu ditaburkan di atas kuburan tersebut. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah tadhkir bil akhirah, mengingatkan akhirah. Nah, ya, Rasulullah menziarahi ibunya. Ibunya kafirah, meninggal dalam keadaan kafir, toh beliau tetap menziarahinya. Dan juga yang diingat di sini bahwa tidak diperbolehkan seorang itu berziarah ke kuburan dengan melakukan perjalanan khusus, safar dari Balikpapan mau ke Surabaya. Kemana, Pak? Mau ke Sunan Ampel, kuburan Sunan Ampel, ya. Naam. Ya, ini saya baru dapat rezeki, mudah-mudahan, ya, semakin bertambah rezekinya, berbarokah kalau saya datang ke Ampel. Haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, "La tusyaddur rihal illa illa thalathati masajid." Tidak boleh melakukan perjalanan khusus kecuali ke tiga masjid saja, yaitu Masjidul Haram, Al-Masjidun Nabawi, dan Masjidul Aqsa. Nah, saya ingin berangkat ke Madinah. Mau kemana, Pak? Mau berziarah ke Masjid Nabi. Nah, dia syariatkan, dianjurkan. Nah, saya ingin berangkat ke Madinah. Mau kemana, Pak? Mau berziarah ke kuburan Rasul. Haram hukumnya, tidak boleh. Loh, ini, ya, mungkin nanti ada manfaat. Ini Ustadz mengharamkan ziarah ke kuburan Rasul. Nah, itu kadang-kadang mereka, sebagian mereka sengaja mencari fitnah, dipelintir kalimat-kalimat itu. Nah, seperti sebagian mereka memfitnah Syekhul Islam, memfitnah Ibnu Taimiyah, memfitnah Muhammad bin Abdul Wahhab. Dikatakan bahwa mereka ini mengharamkan ziarah ke kuburannya Rasul. Siapa yang mengatakan seperti itu? Yang dilarang oleh mereka bukan karena berziarah kuburan Rasul, tapi melakukan perjalanan khusus. Adapun kalau seorang berangkat dari Indonesia, mau berangkat ke Madinah, tujuannya adalah berziarah ke Masjid Nabawi. Sampai di Masjid Nabawi, sampai di sana, lalu ingin berziarah ke kuburan Rasul, silahkan. Ingin berziarah ke Baqi, silahkan. Tidak terlarang. Nah, tapi jangan meniatkan dari sini. Tujuan dari awalnya, tujuan dari Indonesia yang berangkat ke Madinah dalam rangka menziarah kuburan Rasul, tidak diperbolehkan. Berdasarkan nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.